بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة بارك الله فيكم kembali melanjutkan bab mengenai salat ahli al-a'dzar salat orang yang memiliki uzur. Kita masuk kepada uzur yang terakhir, yaitu uzur yang disebabkan adanya rasa takut. Nah, kita baca qala al-muallif hafizahullah rabi'an salatul khawf. Nah, perlu kita ketahui bahwa salatul khawf ini bukanlah sebuah salat tersendiri, apakah seperti sholat id, sholat duha, sholat witir, bukan. Sholatul khauf ini adalah sholat lima waktu yang dikerjakan oleh kaum muslimin dengan tata cara yang khusus, karena kaum muslimin ya ada pada mereka rasa khawatir dan rasa takut akan diserang musuh. Nah, ketika terjadi peperangan. Nah, jadi salat khauf ini adalah salat lima waktu, ya, salat maktubah, salat fardu lima waktu, di mana telah datang waktu salat dalam kondisi di situasi peperangan. Sehingga kaum muslimin ada kekhawatiran, ada rasa takut akan diserang musuh. Maka mereka pun mengerjakan sholat dengan tata cara yang khusus, yang nanti akan datang penjelasannya. Oke, itulah sholatul khawf. Qala hafizahullah tushra'u sholatul khawfi fi kulli qitalin mubahin. Disyariatkan sholatul khawf pada setiap peperangan yang mubah. Kaqitalil kuffar wal bughati wal muharibina. Seperti ya perang untuk memerangi orang-orang kafir atau untuk memerangi para pemberontak atau untuk memerangi para ya perompak. Muharibin itu orang-orang yang sering misalkan mencegat rombongan dagang kaum muslimin. Nah, maka mereka adalah al-muharibin yang kemudian tentunya penguasa kaum muslimin demi mewujudkan keamanan dan seterusnya memerangi mereka para muharibin tersebut yang sering mencegat rombongan kaum muslimin untuk dirampas harta mereka. dalil yang menunjukkan liqaulihi ta'ala in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut, kalian khawatir bahwa akan menyerang kalian orang-orang yang kafir. Wa qisa 'alaihi al-baqi mimman yajuzu qitaluhu, dan diqiyaskan atasnya musuh-musuh yang lain dari pihak-pihak yang memang boleh untuk memeranginya. Artinya tidak terbatas dengan orang kafir, pemberontak, para perompak tadi, tidak terbatas itu. Intinya bisa dikiaskan kepada pihak lain yang memang boleh untuk memerangi pihak tersebut. Maka ketika terjadi perang, ketika memerangi mereka, sehingga kaum muslimin tertimpa rasa khawatir, rasa takut akan ada serangan dari mereka, maka berarti ketika itu disyariatkan salatul khauf. Wala tajuzu salatul khaufi fi qitalin muharramin, dan tidak boleh salatul khauf itu dikerjakan pada peperangan yang hukumnya haram. Nah, والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. دليل akan disyariatkannya salatul khauf berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', kesepakatan ulama. دليل dari ayat قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا وَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kamu wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, kemudian kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, ya, akan talahumus salah, engkau hendak mendirikan salat bersama mereka, maka bagaimana cara mengerjakannya salat tersebut dalam kondisi dalam peperangan? Maka Allah firmankan, faltaqum taifatun minhum ma'aka, maka hendaknya berdiri satu kelompok dari mereka bersamamu. Jadi yang ikut salat pertama kalinya adalah satu taifah saja, satu kelompok dari mereka. Yakni pasukan dibagi dua. Satu kelompok salat bersama imam, satu kelompok berdiri di arah musuh. Nah, maka dikatakan di sini faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaknya berdiri satu kelompok dari mereka bersamamu wahai Nabi, yaitu salat bersama Nabi. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka menyandang senjata-senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu mi waraikum, maka apabila mereka telah sujud, yaitu maksudnya apabila mereka taifah yang tadi salat bersama Nabi itu sudah menyelesaikan salat, falyakunu mi waraikum, hendaknya mereka berpindah dari belakangmu. Wal ta'ti taifatun ukhra, dan hendaknya datang kelompok yang lain. Lam yusallu, yang belum salat. Fal yusallu ma'aka, dan hendaknya kelompok yang lain tadi salat bersamamu. Jadi setelah kelompok pertama selesai salat, mereka mundur untuk berdiri di arah musuh, dan yang tadi semula berdiri di arah musuh kemudian datang bersaf di belakang Nabi, ya, di belakang imam, untuk salat bersama imam. Nah, katakan fal yusallu ma'ak, hendaknya mereka, yaitu kelompok yang lain itu, salat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaknya mereka, ya, mengambil sikap kehati-hatian mereka dan menyandang senjata mereka. Nah, nanti tata cara yang akan lebih terperinci akan datang penjelasannya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. telah sahih tata cara salat khauf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min khamsati aujuh au sittatin, sebanyak 5 tata cara atau 6. Kulluha jaizah, seluruhnya boleh untuk diamalkan. Nah, dia akan datang juga ke 6 tata cara tersebut dirinci oleh muallif hafizahullah. Kemudian fahiyya mashru'iyyatun fahiyya mashru'atun fi zamanihi alaihi salatu wassalam, maka salatul khauf ini disyariatkan pada zaman beliau, pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, wa tastamirru mashru'iyyatuha ila akhirid dahr, dan pensyariatannya akan terus-menerus berlaku hingga akhir masa. Nah, artinya tata cara ini bukan khusus di masa Nabi saja, tapi pensyariatan salatul khauf ini akan terus ada, akan terus berlangsung hingga akhir masa. Wa ajma'a ala dhalika as-sahabatu wa sairul a'immati, dan telah bersepakat atas yang demikian itu para sahabah dan seluruh para imam-imam. Ma'ada khilafan qalilan la yu'taddu bih, kecuali adanya penyelisihan yang kecil saja yang itu tidak teranggap. Nah, artinya ada sebagian atau segelintir pihak yang tidak sependapat, tetapi karena sangat sedikitnya jumlah mereka yang menyelisihi pensyariatan salatul khauf ini, sehingga dikatakan oleh muallif hafizahullah la yu'addu bih, tidak teranggap dengannya. Nah, tidak teranggap mereka yang menyelisihi kesepakatan para sahabat ini mengenai disyariatkannya salatul khauf ini ila akhirid dahr, sampai akhir masa. Wa tuf'alu salatul khaufi 'inda al-hajati ilaiha safaran wa hadara. Salatul khauf itu bisa dikerjakan ketika memang ada kebutuhan kepadanya. Itu tadi dalam kondisi takut dari serangan musuh. Safaran wa hadara, baik dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi mukim. Artinya yang namanya peperangan tadi mungkin safar, di mana kaum muslimin mereka, pasukan mereka melakukan perjalanan mungkin untuk menyerang titik daerah yang mana atau daerah yang mana, ataupun hadoran dalam kondisi mukim, artinya mereka di tempat tinggal mereka yang kemudian khawatir ada serangan musuh. Jadi salatul khauf tidak terbatas hanya pasukan yang melakukan safar saja. Kaum muslimin yang dalam kondisi mukim pun bisa mengerjakan salatul khauf ketika memang apa kondisi menuntut untuk dikerjakan salatul khauf. Fa idza khifa hujumul aduwi 'alal muslimin, maka apabila dikhawatirkan adanya serangan musuh atas kaum muslimin. Saya ulangi, tuf'alu salatul khaufi 'inda al-hajati ilaiha safaran wa hadara idza khifa hujumul aduwi 'alal muslimin. Bisa dikerjakan salatul khauf ketika memang ada hajat yang kepadanya, baik ketika safar ataupun mukim, yaitu apabila dikhawatirkan serangan musuh atas kaum muslimin. Li'anna al-mubiha laha huwa al-khawfu lis-safaru, karena penyebab diperbolehkannya salatul khauf ini adalah rasa takut itu, bukan safar. Nah, jadi penyebabnya itu adalah adanya rasa takut. Maka kapanpun datang rasa takut tadi, baik ketika safar ataupun mukim, berarti boleh mengerjakannya. Penyebabnya bukanlah karena safar. Beda dengan qasar ya. Kalau qasar itu apa? Penyebabnya adalah safar. Kapan ada safar, bisa diartikan qasar. Nah, kalau salatul khauf, penyebab kebolehannya adalah rasa takut. Kapan datang rasa takut daripada serangan musuh, maka boleh dikerjakan salatul khauf meskipun dalam kondisi sedang tidak safar atau mukim. Hanya saja yang dibedakan di sini, lakin salatul khawfi fil hadari la yuqsaru fiha adadur raka'at. Akan tetapi salatul khawf dalam kondisi mukim tidaklah dikosor padanya bilangan rakaat-rakaat salat. Sudah dipahami ya? Jadi ketika kaum muslimin dalam kondisi mukim dan mereka takut diserang musuh, mereka mengerjakan salatul khauf, ya karena mereka itu tidak safar, salatul khauf dikerjakan dalam kondisi apa? Tidak kosor. Ya. Wa innama tuqsaru fiha sifatus shalah. Hanya saja yang diringkas padanya yaitu mengenai tata cara sholatnya. Tata cara sholatnya yang di situ ada diringkas. Nanti akan datang bagaimana bentuk ada keringanannya, ada keringanan pada tata cara pengerjaan sholatnya. Adapun terkait jumlah rokaatnya, la yuksar, tidak dikosar. Kenapa? Karena tidak sedang safar. Yang diringkas, yang diberikan diberi keringanan hanyalah dari sisi tata cara pengerjaan sholatnya. Sementara wasolatul khawfi fi safari yuqsaru fiha adadur raka'ati idza kanat ruba'iyatan wa tuqsaru fiha as-sifah. Sementara sholatul khawf yang dikerjakan di waktu safar, ya, maka dikosor padanya bilangan rokaatnya apabila itu sholat 4 rokaat, dan juga diringkas atau diberi keringanan terkait tata caranya. Jadi apa ya? Jadi kalau safar untuk berperang, maka berarti selain dia kosor, juga tata caranya diberi keringanan, yaitu dengan cara mengerjakan sholatul khauf ini. Adapun kalau peperangannya itu dalam kondisi mereka itu mukim, ya tidak ada kosor berarti. 4 tetap 4. Tetapi apa? Tata caranya di situ yang ada keringanan. Wa tushra'u salatul khawfi bi syartain. Dan disyariatkannya salatul khawf dengan dua syarat. Asyartul awal yang pertama, ayyakuna al-aduwu yahillu qitaluhu kama sabaqa. Syarat yang pertama bahwa musuhnya itu pihak yang memang halal untuk memeranginya sebagaimana telah lalu. Jadi pihak yang sedang kita perangi, yang kita khawatir akan serangannya itu adalah pihak yang memang halal untuk memerangi mereka. Apakah itu kafir harbi, ataukah para pemberontak, ataukah tadi para perompak. Wa syartu tsani, sementara syarat yang kedua, an yukhafa hujumuhu 'alal muslimin halas sadah. Yaitu adanya kekhawatiran serangan pihak tersebut atas kaum muslimin ketika sedang salat. Ini syarat yang kedua. Jadi kaum muslimin memiliki kekhawatiran, jangan-jangan ketika salat pihak tadi menyerang kita. Adapun jika tidak ada kekhawatiran sama sekali dari serangan musuh, maka tidak boleh ada salatul khauf. Liqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Jika kamu takut, jika kamu khawatir akan menyerangmu orang-orang yang kafir. Wa qawlihi, juga firman Allah, wadalladhina kafaru law taghfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum maylatan wahidah. Dan orang-orang kafir itu berkeinginan, andaikan kalian itu lalai, lengah dari senjata-senjata kalian dan harta benda kalian, sehingga mereka ya akan menyerang kalian dengan sekaligus. Taib. Wa min sifati salatil khawfi as-sifatul waridah 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Sahal ibn Abi Hathmah al-Ansari. Dan di antara tata cara salatul khawf adalah tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadith sahabat Sahal ibn Abi Hathmah al-Ansari radhiyallahu anhu. وقد اختار الإمام أحمد العمل بها Dan Imam Ahmad rahimahullah memilih tata cara ini untuk mengamalkan tata cara ini. Itu yang datang dari hadis Sahal ibn Abi Hathbah radhiyallahu anhu. Li'annaha ashbahu bisifatil madhkurah fil Qur'anil Karim. Karena tata cara ini yang diriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Abi Hathbah ini adalah tata cara yang paling mirip dengan tata cara yang tersebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tadi yang kita baca dalam surah An-Nisa ayat 102. Wa fiha ihtiyatun lis-salati wa ihtiyatun lil-harbi. Di dalam tata cara yang ini, yang pertama ini, terdapat bentuk kehati-hatian terhadap salat dan terdapat pula kehati-hatian terhadap musuh. Jadi, maslahat salat yang diperhatikan, maslahat menghadapi musuh juga terperhatikan dalam tata cara ini. Wa fiha nikayatun bil aduwi, dan pada tata cara ini terdapat bentuk membuat jengkel musuh. Wa qad fa'ala alaihi salatu wassalam hadhihi salata fi ghazwati dhatir riqa, dan sungguh beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan tata cara salat ini pada perang Dzatir Riqa. Wa sifatuha kama rawaha Sahl hiya, dan tata caranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sahl radhiyallahu anhu, yaitu anna ta'ifatan saffat ma'an nabi, bahwasanya ada satu kelompok dari pasukan yang bersaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatan wijahal aduwi, sementara satu kelompok yang lain mereka berdiri di arah musuh. Nah, jadi berarti pasukan dibagi dua. Ada satu pasukan, satu kelompok pasukan yang bersaf bersama Nabi, ada satu kelompok yang lain yang mereka berdiri di arah musuh. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Maka Nabi salat bersama kelompok yang bersama beliau satu rakaat. Tapi ini karena safar, jadi nanti salatnya dua rakaat. Salatnya berapa? Dua rakaat. Tapi maka kita katakan di sini, fasalla billati ma'ahu rak'atan. Maka Nabi salat bersama kelompok yang bersama beliau itu rak'atan. Satu rakaat. Ya kan? Satu rakaat berarti kan kemudian Nabi berdiri menuju rakaat kedua. Nabi berdiri menuju rakaat kedua. Tapi maka dikatakan summa thabata qa'iman, kemudian Nabi tetap dalam keadaan berdiri. Jadi di rakaat kedua Nabi thabata qa'iman, tetap dalam kondisi berdiri, berdiri lama. Wa atammu li anfusihim, dan mereka itu pasukan yang sekelompok pasukan yang salat bersama Nabi, atammu li anfusihim, mereka menyempurnakan salat sendiri-sendiri. Ada gambaran? Jadi rokaat pertama biasa berjamaah bersama Nabi. Begitu rokaat kedua, ya Nabi berdiri, beliau tetap dalam kondisi berdiri. Nah, pasukan yang sholat bersama Nabi tadi, mereka sempurnakan sholat sendiri-sendiri. Sebagaimana makmum masbuk itu. Ada gambaran ya? Sebagaimana makmum masbuk. Sendiri-sendiri ya kan? Sempurnakan sendiri-sendiri. Jadi sempurnakan satu rokaat yang kedua, karena ini tadi ya, safar sih kedua rokaat. Maka mereka pasukan tadi menyempurnakan rakaat kedua sendiri-sendiri, thumman sarafu, kemudian mereka berpaling, wasaffu wijahal aduwi, dan bersaf di arah musuh. Jadi mereka segera menyempurnakan salat tadi sendiri-sendiri, selesai salat mereka menuju ke arah musuh. Waja'at at-ta'ifatul ukhra, kemudian datang satu kelompok yang lain yang tadi di arah musuh, sekarang datang ya bersaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi, maka Nabi pun salat mengimami mereka, ya kan, salat mengimami apa kelompok yang kedua ini, rakaat yang tersisa dari salat beliau alaihi salatu wasallam, ya kan, Nabi meneruskan salat ya rakaat kedua Nabi. Makanya tadi disebutkan apa, Nabi berdiri lama menunggu pasukan pertama menyelesaikan sholat, menunggu datangnya pasukan kedua. Begitu dirasa telah datang pasukan yang kedua, nah, Nabi biasa lanjutkan sholat sebagaimana biasa. ya rukuklah, ya i'tidal dan seterusnya. Baik. Maka berarti apa? Nabi selesai sholatnya, bertasyahud akhir, ya kan? Maka dikatakan summa thabata jalisan, kemudian Nabi tetap dalam kondisi duduk, itu tasyahud akhir. Beliau ketika tasyahud akhir lama, thabata jalisan, dalam kondisi tetap duduk, duduk yang lama. Wa atammu li anfusihim, kemudian mereka yaitu para makmum pasukan kedua ini menyempurnakan sendiri-sendiri. Jadi begitu Nabi bertasyahud akhir, ya mereka berdiri menambahi satu rakaat sendiri-sendiri. Taib, kemudian selesai, makmum pun duduk bertasyahud akhir, thumma sallama bihim, kemudian Nabi pun salam bersama mereka. Nah, jadi istilahnya imam menunggu para makmum menambahi satu rakaat. Begitu dirasa para makmumnya sudah duduk tasyahud akhir semua, sudah membaca doa tasyahud semua, imam tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diikuti para makmumnya. Ya, tsumma sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Nah, muttafaqun alaih. Baik, ini tata cara salatul khauf yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal ibn Abi Hathmah al-Ansari radhiyallahu anhu. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.